Biarlah saja kau di sini menemaniku, harapanku. Bukan resah yang ku rasa mendekatiku di jiwaku. Kaulah hasrat rindu, kaulah dambaanku. Selalu datang mengganggu di mimpi. Dan nyata kau menjauh dari langkahku dan anganku. Banyak cara kan ku tempuh, takkan ku hentikan rayuku. Kaulah dari langkahku dan anganku. Banyak cara ku tempuh, takkan ku hentikan rayuku. Kaulah hasrat rindu. Datang dan mulai.